saksi sejarah cintanya kita. Dikala saat masa bahagia, suka duka bersama. Tapi mengapa kini kau pergi jauh, tinggalkan diri. Bersama